وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. جماعة subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat-ayat di surah At-Taubah ini masih kita membahas tentang orang-orang yang tidak ikut perang di Tabuk. Kebanyakannya memang yang mereka tidak ikut perang adalah para munafikin dengan berbagai macam tipe-tipe mereka. Tapi di antara mereka yang tidak ikut perang Tabuk ada juga yang mereka bukanlah munafikin, bukan juga orang yang ragu tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma pada saat itu mereka malas, katakan ulama demikian, mereka tergelincir, mereka lalai pada saat itu. Maka di antara mereka ada yang mengikat dirinya di masjid sebagai bentuk penyesalan seperti yang dilakukan oleh Abu Lubabah. Ada juga di antara mereka yang tinggal menunggu apa yang menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Terkhusus tiga orang ini, Murarah bin Rabi, Hilal bin Umayyah dengan Abd Malik. Tiga orang sahabat mulia ini yang mengakui bahwa mereka salah, mereka keliru dalam sikap mereka ketika diajak untuk berperang. Barakallahu fikum, kemudian mereka tidak ikut. Ya, kondisi pada saat itu memang panas luar biasa. Panas terik luar biasa. Kemudian saat-saatnya buah kurma matang. Dan seterusnya dari kondisi yang menjadikan terkadang orang lebih senang untuk berdiam di rumahnya. Tinggal di kampung halamannya. Allahu musta'an. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul i'malu, dan katakan wahai Rasul kepada mereka-mereka yang tidak ikut berperang dari kalangan orang-orang mukmin sesungguhnya, bukan munafik, bukan nifaq. Barakallahu fiik. Wa qul i'malu, katakan, sampaikan kepada mereka orang yang tidak ikut perang di Tabuk ini. Ya malu, silahkan kalian beramal saleh. Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari keridaannya, tunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya malu. Barakallahu fikum, diperintahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan kalian, demikian juga Rasulnya akan melihat apa yang kalian lakukan, demikian juga orang-orang mukminin yang lainnya melihat apa yang kalian lakukan. Karena rekomendasi atau bahasa syar'inya adalah tazkiyah, ujian itu ya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang. Baik. Ujian itu ya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang. La haula wa quwwata illa billah. Tidak perlu berpura-pura. Silakan berlaku ikhlas dalam amal, dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang akan memuji secara otomatis. Tanpa itu tujuan kita. Ikhlas lillahi Subhanahu wa taala, bukan harapan dipuji, disanjung. Nah, bagaimana kalau ada orang yang memuji? Ya, pujian itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama kita tetap ikhlas lillahi Subhanahu wa taala, tidak terpengaruh dengan pujian dan celaan, tetap ikhlas. Karena apapun yang kita lakukan, tetap ada saja yang memuji, ada saja yang mencela. Kalau kita melakukan kebaikan, ya yang memujinya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Yang mencela adalah orang-orang yang jelek. Kita melakukan kejelekan, ya yang memujinya orang-orang jelek. Yang mencelanya adalah orang-orang mukmin, orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Silahkan melakukan. Dan ketika kita mendapat pujian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita lebih baik dari apa yang dipujikan oleh orang tersebut. Kita berlindung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak diketahui oleh orang tersebut dari kekurangan dan dosa yang kita lakukan. Dan kita memohon kepada Allah untuk bisa lebih baik dari apa yang dipujikan oleh orang tersebut. Ini doa yang mestinya ada pada kita setiap kita dipuji, bukan besar kepala dan lalai dari apa yang semestinya kita lakukan, terlena dengan pujian dan sanjungan. Tapi kalau tetap kita ikhlas lillahi Subhanahu wa taala, maka ketika pujian itu datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, bagaimana ini ya Rasulullah, kita sudah berlaku ikhlas berharap pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang memuji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilaka ajilu bushral mu'min, itu adalah berita gembira yang Allah segerakan untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tidak akan besar kepala dengan pujian dan sanjungan, dan tidak akan sakit hati dengan celaan dan cercaan. Orang bisa saja terkecoh dengan apa yang dia lihat dalam kehidupan, tapi yang menjadi barakallahu fikum titik penilaian adalah akhir dari kehidupan. Al-ibratu bil khawatim. Al-ibratu bil khawatim, yang menjadi penentu adalah akhir dari kehidupan kita. Boleh jadi seseorang melakukan amal saleh sepanjang hidupnya, yang seandainya dia mati, di kondisi itu dia akan masuk surga. Tapi kondisinya berubah, wal'iyadu billah, kondisinya berubah, dia berlaku dengan perlakuan yang lain, yang dengannya dia mati, akhirnya masuk ke dalam neraka. Kebalikannya juga demikian. Ada orang-orang yang barakallahu fikum melakukan kejahatan, keburukan, yang seandainya dia mati di kondisi itu dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi dia berubah, biidznillah, dia menjadi lebih baik dan lebih baik. Akhirnya dia mati dan dengannya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya kita harus berdoa agar supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah, ketika kita tetap berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tetap berada di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tetap berada di atas agama dan risalah yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kalian akan dikembalikan semuanya kepada Zat yang Maha mengetahui perkara gaib, wasyahadah, dan perkara yang nampak. Karena semuanya sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dibisik-bisikkan, yang diteriak-teriakkan, bahkan apa yang ada di dalam hati dari keinginan-keinginan, niatan-niatan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Barakallahu fiik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Baik. Orang-orang mukmin ini adalah cermin kita. Barakallahu fiik. Orang-orang mukmin adalah cermin kita. Bagaimana kita sesuai dengan apa yang menjadi komentar orang-orang mukmin. Baik. Kita berlaku baik di pandangan orang-orang yang beriman. Baik. Mereka akan menilai baik. Kalau kita berlaku jelek, maka di pandangan orang-orang beriman itu adalah kejelekan. Oleh karena itu ketika ada orang barakallahu bikum dipuji, disanjung, maka kurang lebih kebaikan itu ada pada dia. Dan kalau ada yang dicela, dicerca oleh orang-orang yang beriman, bisa ya dia, tidak baik. Maka kurang lebihnya ada kejelekan itu pada dia. Ada kekurangan-kekurangan itu pada dia. La haula wa quwwata illa billah. Dan sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Barakallahu fikum. Kalau kalian mempersaksikan orang itu dengan kebaikan, insyaallah dia memang adalah orang baik. Baik. Sebagaimana ketika ada jenazah diusung melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kemudian orang-orang memujinya dengan kebaikan. Baik. Oh masyaallah, ini orang baik sekali. Ini secara otomatis dulunya dia begini di masyaallah disebutkan kebaikan-kebaikannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat. Kemudian tidak lama selang setelah itu ada lagi orang yang diusung. Maka orang-orang pun mengatakan dan menceritakan kejelekan keburukannya. Orang ini begini-begini, bisa ya dia. Jelek dia. Dia dulunya melakukan begini-begini. Tapi kata Rasulullah sallam wajabat. Selesai, Rasulullah sallam ditanya, "Ya Rasulullah, tadi ada orang yang lewat diusung, barakallahu fikum, dan orang-orang pun memuji dengan kebaikan, kemudian kau mengatakan wajabat, kemudian datang lagi yang satu diusung dan orang-orang pun menjelek-jelekkannya, menyebutkan keburukannya, maka kau pun mengatakan wajabat. Apa itu wajabat ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi yang pertama itu adalah orang yang kalian puji dengan kebaikan, maka Allah tetapkan untuknya surga. Dan yang kedua adalah orang yang kalian anggap buruk, jelek, maka tetap untuknya neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Barakallahu fiik. Intinya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan menyampaikan kepada kalian apa yang dulunya kalian pernah lakukan. Dalam keadaan ramai, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, atau dalam keadaan kesendirian. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ucapkan. Barakallahu fiik. Wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Dan ada lagi sekelompok yang tidak ikut perang, mereka tinggal menunggu, berharap apa yang menjadi keputusan Allah itulah yang terbaik untuk mereka. Yang jelas mereka telah tobat, mengakui kesalahan mereka, tiga orang sahabat ini. Mereka tinggal menunggu. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Apakah Allah akan mengadab mereka atau Allah akan mengampuni mereka, menerima taubatnya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ternyata tiga sahabat ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena memang tobatnya adalah tobat yang betul-betul taubatan nasuha. Ini yang akan kita bahas nanti di akhir-akhir surah. Tiga orang sahabat mulia ini yang mengakui kesalahan mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tobat dari perbuatannya. Ini dua ayat ini barakallahu fikum tentang masalah amal soleh. Yang bukan cuma tiga orang cuma orang-orang yang tidak ikut perang ini yang diperintahkan untuk beramal soleh, tapi semuanya kita, dan Allah akan melihat apa yang kita lakukan. Demikian juga Rasulnya pada saat itu dan orang-orang yang beriman sepanjang zaman sampai hari kiamat. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberitahukan kepada kita apa yang dulunya pernah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.